ada satu tiket Suriname. Yudi Prastio, terima kasih. Tekan kening mergo ning koe nuruti ati sing kangen iki eling wong sing tau tak tresnani. Thank you.